Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم وأيتها الأخوات بارك الله فيكم. Di antara tanda-tanda hati yang sakit itu sudah dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Pertama, hati yang sakit itu tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak merindukan perjumpaan dengan Allah, dan tidak mau kembali kepada jalan Allah setelah mengikuti hawa nafsu atau setelah dia berbuat maksiat. Dan dia senantiasa wa'atara al-hayata dunia, senantiasa mengutamakan kehidupan dunia. Inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-40. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta taqulu 'alayhi wakila. Sudahkah engkau lihat Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ada di antara manusia ini, sudahkah engkau lihat Muhammad, di antara manusia ini ada orang yang menyembah ilahnya hawa nafsu, hawa nafsunya dia jadikan ilah? Apa makna ilah? Al-ma'bud hubban wa ta'dhiman, sesuatu yang kita ibadah dengan penuh cinta dan pengagungan. Ternyata di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Inilah hakikat dari ilah. Makanya ketika seseorang membaca la ilaha illallah, artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan pula la rabba illallah, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur melainkan Allah, bukan itu maknanya. Tapi lebih dalam dari itu, la ma'budu haqqin illallah, ma'lum yang diibadahi artinya al-ma'budu hubban wa ta'zima, sesuatu yang diibadahi dengan penuh cinta dan penuh. Ada orang yang mengambil hawa nafsunya sesuatu yang ia perturuti dengan penuh cinta, dengan pengagungan dan pengagungan. Saudaraku yang mencintai kenapa Allah, makanya di antara tanda-tanda orang yang berkisah seperti yang Allah sebut, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Maka orang yang takut khawfa maqama rabbi, yang takut berdiri di hadapan Rabb-nya di hari akhirat kelak, di saat-saat seluruh manusia akan ditanya tentang umurnya, semuanya ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa ia pakai, dan semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Rabbul Jalla Fi'ala, maka ia takut dengan keadaan ini. Wa laha nafsa 'anil hawa, ia menahan hawa nafsunya, dirinya dari hawa nafsu, ia tahan dirinya dari hawa nafsu. kaum muslimin punya nafsu, tetapi ia tahan hawa nafsunya ini bersama ketentuan Allah, bersama kehendak Allah, bersama sesuatu yang Allah Ta'ala ridhoi. Tetapi di sana ada orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan sebelum ayat ini, wa amma fa'amman tara wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa laha an-nafsa 'ala al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Adapun orang-orang yang tara melampaui batas, setiap orang yang melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, ia betul-betul mengutamakan kehidupan dunia, ia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Makanya musuh manusia itu ada hawa nafsu, ada iblis, ada dunia. Dunia dengan segala tetek bengeknya, harta, tahta, wanita, ini akan selalu menggoda manusia. Saudara punya cita kepada Allah, ia akan mengutamakan kehidupan dunia. Makanya dalam banyak ayat Allah menyebutkan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Dan Allah Ta'ala sebut wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat adalah lebih baik dan kekal. Allah, maka pernah diceritakan orang kepada saya, satu hari ada seseorang berjumpa dengan, seingat saya, Pak Dokter Dedek Gigiran. Dia jumpa, ya, bertanya tentang rumah kamu sudah siap belum siap. Jumpa beberapa tahun lagi dengan kawannya, rumah kamu sudah siap juga belum siap. Sudah sekitar sekian tahun jumpa lagi, dah kamu rumah dah siap, itulah belum siap dia rumah, belum siap rumah, uang dia banyak, rumahnya tak siap-siap, kawan dia ni kata-katanya, persiap sama siapa kamu buat rumah, atau kamu beli rumah di apa, mungkin kamu ditipu orang. Akhirnya sekarang gini saja, kamu jangan bilang orang, saya bilang rumah saya belum siap-siap. Karena rumah saya itu saya tidak tahu apakah betul-betul sudah ada atau belum. Dan ternyata yang dia maksud, dia buat satu rumah Allah Ta'ala masjid, dan dia mendana masjid dan banallahu lahu baitan jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, Allah bangunkan rumahnya untuk dia di surga. Dan dia tidak tahu dan belum pernah lihat rumahnya di surga itu, maka dia katakan rumahnya itu belum siap-siap. Allah, itu apa? Orang yang tidak menjadikan dunia sebagai prioritas. Ternyata rumah yang dia maksud adalah rumah akhirat, rumah yang ada di surga. Allah, haji berlian. Sedangkan itu cinta kenapa? Makanya saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh guru kita bersama, Ustaz Yasin Hafizahullah Ta'ala. Beliau kalau memberi nasihat bagi saya, luar biasa. Kalau enggak antum, enggak pernah coba. Kalau beliau kasih nasihat itu, menggalam, kena di hati kita, mengusung di dada. Karena mungkin keikhlasan beliau Hafizahullah Ta'ala. Beliau bilang begini, ya, kalau dapat uang itu secara makna, itu mana yang wajib dulu? Wajib pergi haji ke rumah Allah di sana, Baitullah, bukan buat rumah. Karena buat rumah itu tidak wajib, pergi haji wajib, rukun iman itu haji. Buat rumah tidak ada rukun iman, tidak wajib buat rumah haji. Allah luar biasa. Terlambat kita gak bisa lagi doa ini. Jadi orang salafi itu kajinya bukan salafi, dua lafi. Orang dalak. Saya tak tahu dulu. Barakallah. Baik. Yang pertama, tanda-tanda hati yang sakit. Kita kembali ke sini. tidak mengenal Allah. Buku yang saya baca kan buku beliau juga, saya dengar ya tidak lupa dijawab. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam tasbiyah itu. Saya lompat-lompat, saya bolak-balik. Nanti di antara tanda hati yang sakit itu tidak mengenal Allah. Hati ini kalau sudah tidak mengenal Allah, gersang. Baik. Yang kedua, tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Kalau buat maksiat, terasa hati dia tak sakit, bahaya. Tak tepat. Marijurkin bimayidin ilah. Seperti ungkapan pepatah Arab, luka tidak terasa sakit bagi orang mati. Kalau darah mati mana pula rasa sakit? Coba saja kulit kita yang sudah mati, ditutup-tutup dengan jarum dia tak terasa. Karena dia kulit sudah mati. Begitulah hati. Kalau ditusuk dengan jarum kemaksiatan dia tak terasa. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala itu tanda hati yang sakit. Makanya Allah sebut kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Kata Al-Hasan al-Basri, itu adalah sebab itu adalah dosa di atas dosa sehingga membuat hati menjadi buta lupa. Demikian juga di antara tanda hati yang sakit, dia tidak merasa tersiksa dengan tidak adanya ilmu dalam diri. Dia kalau tak punya ilmu, dia merasa tak tersiksa, itu tanda hati sakit. Dia pengen tahu, pengen tidak, pengen ada ilmu, pengen ada tidak, tak tahu. Pokoknya tidak merasa, itu tanda hati yang hati yang sakit. Karena itu ingat, yang pertama kali digoda setan ini oleh digoda manusia ini oleh setan apa? Menjauhkan manusia dari aibmu. Karena aibmu adalah cahaya dan kebodohan adalah kegelapan. Maka manakala aibmu tidak ada, cahaya tidak ada, setan dengan mudahnya menggebuki anak manusia itu dalam berada ketika berada dalam kegelapan. Kalau dah gelap-gelap kan mudah orang menggebuki. Dipukulnya, oh. Kalau tak dapat silat terikat, dia terikat nama itu. Silat rasa itu tak kena itu. Tapi kalau dapat silat terikat bukan terikat ya. Ada nama silatnya silat terikat. Itu dipunggu dia tak kena. Itu lain ceritanya. Barakallahu fi. Ibarat syaitan. Tidak terikat perlu di ditasbihkan juga. Ya. Perlu dimurnikan juga. Barakallahu fi. Saya tak ngomong ini karena panjang cerita yang belum ngomong. Baik. Itu tanda hati yang sakit. Hati itu dia tidak terasa tersakiti kalau tak ada. Aku tengok kadang saya ngiri-ngiri. Tengok orang kalau dia bermuamalah dengan riba, kok kita sendiri yang apa berdiri di luar rumah kita dibuat. Dia sendiri rapopo. La ilaha illallah. Sama juga dengan orang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat pengen gonceng laki-laki perempuan, enggak apa-apa sama dia. Macam-macam itu kallabal ghala ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan mereka terdekat telah menutup hati mereka. Dan istri dia yang enak saja berdua-duaan di kantor atau di mana rapuh pun. Baik, tanda hati yang sakit juga adalah meninggalkan makan yang bermanfaat dan memilih hati yang bermanfaat. Apa yang dimaksud meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya? Makanan hati itu adalah Al-Qur'an dan racunnya hati adalah musik. Saudara yang kucinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menyebutkan, "La qata'ul iman man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." telah merasakan lezatnya iman, orang yang meridai Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul. Berarti iman itu ada fa'l, ada rasa, ada kenikmatan. Ada kenikmatan iman. Saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, "Wa la yazidul zalimina illa khasara." Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Jadi Al-Qur'an ini shifaa' lil mu'min, rahmatun lil mu'min, obat bagi orang. Obat bagi orang. Barakallahu fiikum. Tapi kalau musik racun bagi hati, kita tertutup hati. Makanya sahabat di antara mereka ada yang kalau lewat di pasar itu seperti itu Umar ya, sehingga saya lewat di pasar dengar musik ditutupnya telinganya sampai tidak terdengar sama sekali. Dia tidak jauh terdengar lagi tidak, dia bertanya, ya, tidak terdengar baru dia buka telinga. Bayangkan para sahabat saja abadu hadhihi ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini tak tahan dengan musik. Kita mudah dan lewasanya kita dengan musik la ilaha illallah. Saudara itu cinta kepada Allah, hati yang sakit itu cinta kepada senang tinggal di dunia kita. Pak, kalau maulah kita aja kata jujur, hati kita ini bersama-sama banyak sakit. Kenapa? Karena hati yang bersih itu, hati yang hidup itu adalah hati yang tidak cinta tinggal di dunia. Hati kita merasa asing tinggal di dunia dan tidak merasa rindu dengan hati. Adapun hati yang hidup itu dia merasa rindu dengan dia. Makanya ketika disebutkan di antara penyakit umat itu adalah penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Jadi berseiring sejalan. Naja awalu hadhihi al-ummah bi-zuhd wal-yaqin. Al-Hafidz Al-Mundziri di dalam Sahih At-Tirmidzi menyebutkan satu hadis yang dihasan dari Syaibani, seingat saya, letak kesuksesan awal umat ini adalah dengan sebab kezuhudan mereka dan keyakinan mereka. Wa hada akhir hadhihi al-ummah bil bukhli wa tulil amal. Dan letak kehancuran umat akhir zaman ini, umat akhir dari umat ini adalah dengan sebab kebakhilan mereka, kekikiran mereka, kepelitan mereka, dan dengan sebab panjangnya tangan-tangan mereka. Berarti kalau dah hinggap penyakit batin, uang banyak nak impak payah, itu sebab kehancuran umat. Dan panjang angan-angan dunia, bukan cita-cita akhir. Jadi orang yang tidak sakit hatinya, dia merasa tersakiti tinggal di dunia, merasa terasing tinggal di dunia ini. Orang yang hatinya hidup rindu untuk akhir. Jadi penyakit wahan adalah takut cinta dunia. Apa? Takut cinta dunia, takut mati. Dia hati dia mengutamakan dunia. Takut mati, kenapa? Karena dia lebih mengutamakan dunia, tidak mengutamakan akhir. Cuba tengok Umar Ibn Hammam di perang Badar, ketika Rasul menyebutkan motivasi kepada para sahabatnya, ketika Rasul memotivasi para sahabatnya, tegaklah kalian, berdirilah kalian menghadap menuju surga Allah yang seluas langit dan bumi. Umar Ibn Khattab mendengar itu, dia bertanya kepada Rasul, surga seluas langit dan bumi? Tercengang. Iya, ya, kenapa? Kata Umar, saya hanya berharap saya menjadi ahli surga. Kata Rasul, engkau akan jadi ahli surga. Lalu dia makan, Pak, makan satu butir korma baru separuh. Dari sebutir kormanya dimakan, dia berpikir, terlalu lama saya nunggu surga. akhirnya diangkat senjatanya, dia tinggalkan kurmanya, dia berjihad di jalan Allah, dia pun menemui syahid Allah. Separuh kurma, sebutir kurma tak sempatlah ia habiskan untuk menuju surga Allah yang seluas langit. Allah, itulah dia orang yang mengutamakan kehidupan tahu. Bal tukfiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sahabat tak begitu. Dan takut mati itu Pak. Siapa pula tak takut mati? Dosa sebanyak ini. Tapi makna takut mati itu tidak ada kerinduan kita untuk mendapatkan kenikmatan setelah ada yang setelah apa yang terjadi setelah kematian kita. Atau takut mati kita itu bekal kita tak ada. Di antara bentuk takut mati itu Pak adalah mata kulu dan imbak. Kalau Luqman tanya ke anak dia, kalau nanti saya dah mati, apa yang kalian sempat peninggalan saya? Tapi kalau kita tanya ke anak kita, apa yang kalian makan sepeninggalan saya? Makna dia, tak adalah orang bertanya sama anaknya nanti kalau saya meninggal dunia, apalah kamu makan sepeninggalan saya itu, Pak? Tapi apalah kerja kamu nanti saya dah mati? Hah? Itulah buatlah dulu kebun sawit sana, ha? Buat dulu kebun sarek, total tak. Udah 20 hektar masih buat kebun ni, Pak. Pergi umroh tanah pergi, infak tanah ada. Wah, apa kaya tertipunya? Telah tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia ini memang menipu. Makanya Allah sebut itu, Allah sebut itu ala inna dunya mal'auna. Ketahuilah dunia ini terlaknat. Terlaknat. Dan terlaknat wa mal'unun ma fihi ma, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Cuma bayangkan. Namun seatui diri di dalam mau sahamu tikir buruk, tikir buruk menyebutkan yang terlaknat sebenarnya bukanlah materi dunia, tapi sikap kita terhadap dunia. La ilaha illallah. Makanya yang Allah kecualikan illa zikrullah wa ma wahdahu wa alimul waqtan kecuali orang kecuali zikir kepada Allah dan seumpama dengan zikir, dan seorang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak, berilmu tidak, buat taat tidak, zikir juga tidak. Kita masuk dalam kategori yang terlaknat bersama dunia. La ilaha illallah. Allah tak pernah pandang. Tiba tengok kita apa? Kalau kita buang air besar, kalau buang air, tengok lagi buang air besar kita. Dan tubuh kita dari dalam tubuh kita apa? Kita tak tengok-tengok, tak bangga kita dengan buang air besar. Allah pula ciptakan dunia, tapi Allah tak pernah banggakan dunia. Tapi jangan pula bilang dunia ini taik Allah, berbahaya sama kita. Tapi saya hanya mengumpamakan. Dalam diri kita saja kita tengok perumpamaan sesuatu yang ada dalam diri kita, terlahir dalam diri kita, tapi tak pernah kita banggakan. Pernah kita membanggakan tinja kita, air seni kita, tak pernah kita banggakan. Allah ciptakan dunia, tapi Allah tak pula tak pernah cipta, tak pernah banggakan dunia. Nah, terus mau apa kita dengan dunia? Maka Pak, sesuatu yang kita ambil dari dunia ini nanti dia ada yang haram. Yang haram ini akan tersiksa kita di hari akhirat kelak. Haram. Ada yang mubah yang kita ambil dari dunia ini, Pak. Dia mubah, boleh-boleh saja. Tetapi kata saya, atwayi dalam mausu atau fikir puluh, dia akan membuat panjang hisab di hari akhirat. Benda itu tak menyiksa kita, tidak haram, tidak mengundang murka Allah, tetapi menyiksa kita juga, tapi tidak mengundang murka Allah, namun membuat panjang kisah kita di akhirat. Pamannya, kita sudah punya baju, tambah baju baru lagi, mubah. Siapa pula bilang tak boleh? Boleh, Pak. Yang sesuatu yang Allah halalkan jangan pernah diharamkan, tetapi akan membuat panjang kisah kita di hari akhirat. Kalau siapa yang dihisap halal. Bagaimana dalam kata dalam hadis Aisyah itu, man nukisha halal. siapa yang dimudafasa, ditanya, nanti dia akan tersiksa. Takut tidak, jangan-jangan dia. Untuk apa saya gunakan? Dari mana saya dapatkan? Akan ditanya. Makanya orang kaya itu, jangan hanya bangga jadi orang kaya dulu. Nanti khawatirlah dengan bagaimana kisah dia dimulai. Maka tinggal kekayaan itu, Pak, atau sesuatu yang kita ambil dari dunia itu, kemungkinan yang ketiga. Kita ambil kekayaan dunia ini bersama kekayaan dunia itu akan membuat kita senang dan bahagia dan berbahagia. Itu yang terbicara. Kalau yang pertama diambil haram, jelas. Yang kedua diambil mubah, membuat dia tersiksa di panjangnya kisah. Dan ada yang ketiga, dia ambil dunia ini bersama dengan itu yang mendapatkan kenikmatan di hari akhirat. Allah. Banyak hal. Bagaimana rinciannya? Dengan kitab-kitab orang yang makanya di antara perkara mengambil perkara dunia ini juga tergantung niatnya. Tengok bagaimana, bukan hanya niat kita, tapi bagaimana cara dalam menikahinya. La ilaha illallah. Kembali kepada hati. Hatilah hati. Hati kalau sudah terhinggati dengan penyakit, dengan cinta dunia takut mati, tanda hati. Hati-hati. Hati-hati, dia akan bisa menjadi hati yang mati. Bisakah kita syirik? Setelah itu bisa syirik, ya, dalam mengagungkan dunia. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Imam Syafi'i, al-Imam dari kalangan para ulama kita dan para ulama-ulama salafus salih betul-betul memperhatikan. Sampai Imam Syafi'i itu jeleknya hafalan dia, dapat nasihat dari gurunya Syewaknya karena dosa-dosa. Al-Imam Ibn Mubarak pula pernah mengatakan, ra'itu dhunuba tumidul qulub wa qad yuridu kullu idmanuha. Sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati, dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Wa tarkud dhunubi hayatul qulubi wa khairu li nafsika isyanuha. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkannya. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pernah berkata, hayatul fata wallahi ya akhi bi'ilmi wa taqwa. Hidup indahnya seorang pemuda duhai kawan hanyalah dengan ilmu dan ketakwaan. Tapi seorang pemuda, hidup indah duhai pemuda hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Pemuda aja begitu, apalagi yang tua. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Ta'ala kemuliakan kepada kita hati yang salim, hati yang tertanam iman, hati yang betul-betul mencintai dan merindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sedang masuk malam yang kedua. Malam berapa sekarang? 20. Berarti malam besok malam 10. Malam ganjil. Malam ganjil. Saat-saat istimewa, waktu-waktu yang berharga di depan orang. Memanfaatkan malam-malam kita untuk senantiasa merindukan Allah. Ibadah kita, kita resapi juga salat kita merindukan Allah. Di setiap ayat-ayat yang dibaca oleh imam dan gerak diri kita, kita merindukan Allah Subhanahu wa taala. Pemakan yang diqaa'a amalan salihah. Maka barang siapa yang betul-betul ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita satu doa. Allahumma inni as'aluka ladzzata an-nadhari ila wajhi wa syauqa ila liqa'i. Ya ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan untuk melihat wajah dan kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam soal. Mudah-mudahan malam-malam berikutnya kita sama-sama terus mempelajari bab hati. Bab hati insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.